wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita ulang kemarin pasal yang baru terkait dengan hukuman-hukuman akibat dosa yang diawali oleh beliau rahimahullah ta'ala, kalau ketika sudah tidak mampu, hati itu sudah tidak bisa tergetar dan takut dengan ancaman akhirat, coba ingat-ingat dan bayangkan hukuman dunia yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap satu perbuatan dosa. Itu hukuman Allah yang diantara fungsinya itu juga adalah untuk membersihkan pelakunya. Beda dengan hukuman buatan manusia. Nah, taib qala rahimahullah faslun as-sariqah sababu isadil amwal. Mencuri itu sebab kerusakan, merutnya ini sebab untuk merusak harta. Sebab yang merusak harta orang lain. Wa ja'ala subhanahu al-qata'a bi izai ifsadil amwal. Nah, Allah jadikan hukum potong tangan sepadan dengan upaya tindakan merusak harta. Fa inna sariq la yumkin al-ihtiraz minhu. Karena orang yang mencuri itu tidak mungkin dia terhindar dari itu. Li'annahu ya'khudul amwala fil ikhtifa wa yanqubud duwar. Karena dia mengambil harta orang lain itu dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan melubangi dinding-dinding rumah atau atap rumah. Wa yatasawwaru min ghairil abwab fa huwa kasinnaur wal hayyah allati tadkhulu 'alaika min haitsu la ta'lam. Dan dia memanjat dinding, masuk rumah tanpa melalui pintu, seperti seekor kucing ataupun seekor ular yang masuk kepadamu tanpa kamu sadari, tanpa kita sadari, tahu-tahu sudah di dalam rumah. Falam tartafi mafsadatu sarakatin sarakatihi ilal qatl. Namun kerusakan yang ditimbulkan oleh pencurian yang dilakukan seorang itu tidak sampai pada ketetapan bahwa dia harus dibunuh. Hukumannya bukan dibunuh. Apalagi yang dilakukan oleh sebagian orang jahil, mencuri sedikit atau apa, dia dibakar hidup-hidup. Nah, itulah hukuman manusia, hukuman buatan manusia. Tapi itu juga lumayan juga untuk, walaupun memang apa namanya, ya, untuk mencegah. Namun hukum jelas, hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Islam itu ahsan, jauh lebih baik dan jauh lebih aslah, lebih pantas dan lebih memperbaiki daripada hukum selain hukum Allah dan Rasulnya. Nah, wala wala tandafi'u bil jalt. Juga hukuman yakni perbuatan kerusakan mencuri itu tidak bisa ditolak, tidak bisa ditekan dengan hanya dicambuk. Fa ahsanu ma dufi'at bihi mafsadatuhu ibanatul udwi alladhi yatasallatu bihi 'alal jinayah. Maka apa yang paling baik untuk bisa mencegah kerusakan atau menghentikan kerusakan akibat pencurian itu, yaitu dengan menjauhkan anggota badan yang melakukan perbuatan pencurian tersebut, yang dia gunakan untuk mencuri. Tangan, tangan yang mengambil, tangan yang melubangi, walaupun kaki ikut juga terlibat. Walaupun kaki juga ikut terlibat, lari atau mengendap-endap atau berjalan ataupun memanjat. Tapi yang dominan juga, ini tangan yang bekerja, melubangi, mengambil. Wa ja'ala al-jilda bi'iza'i ifsad al-uqul wa tamziqil a'rad bil qadaf. Kemudian Allah jadikan jilt cambukan sepadan dengan upaya merusak akal, Apa yang merusak akal itu? Khamar, mabuk, minuman keras. Walaupun cuma setetes. Nanti disebutkan oleh beliau, walaupun cuma seujung jarum. Berapa ukuran seujung jarum? Itu sudah layak untuk dia dirobek kulitnya. Supaya dia sadar, keluar lagi barang yang haram itu. Mau-maunya dia merusak akal, merendahkan akal. Dan khamar itu memang ummul khaba'is, induk semua perbuatan keji. Kemudian wa tamziqil a'rad bil qadhaf, juga Allah jadikan jilid cambukan bi iza'i tamziqil a'rad, sepadan dengan upaya orang yang merobek kehormatan orang lain dengan melemparkan tuduhan tanpa dasar, tanpa bukti. Fadarat uqubatuhu subhanahu asy-syara'iyyah ala hadhihi al-anwa'i tsalats. Maka berarti hukuman-hukuman yang Allah timpakan, hukuman syar'i yang Allah tetapkan itu berkisar di antara tiga ini. Jilt, qatl, qata'. Jilt dirobek, dicambuk, kemudian qata', putus, dan qatl, qisas, hukuman bunuh. Kama daratil kafarat ala thalathati anwa', sebagaimana juga kafarat itu berkisar di antara tiga jenis. Al-itqu, membebaskan budak, wa huwa a'laha, dan ini yang paling tingginya, paling bernilai, paling utama. Wal it'am, memberi makan orang miskin. Wal wasiyam, dan berpuasa. Nah, ini tiga kafarat. A'laha, yang paling mahal, yang paling tingginya adalah membebaskan budak. Karena di situ sangat, yang dibebaskan itu biasanya adalah yang berharga. Karena orang sangat di masa itu sangat bangga dengan punya budak. Nah, makanya kemudian ada khilaf di kalangan para ulama juga, kalau misalnya orang itu punya banyak budak, apakah kemudian dia ketika dia melakukan satu kekeliruan misalnya juga harus membebaskan budak? Enteng kalau gitu, mudah dia karena punya banyak budak. Tapi tetap diberlakukan. Tapi tetap itu diberlakukan yang paling utamanya. Karena memang jiwa manusia itu kan senang dengan harta. Nah, termasuk dan sini apalagi itu kebanggaan, ini adalah memiliki budak. Dan di dalam Al-Quran pun juga disebutkan itu perkara yang sulit untuk dilakukan oleh kebanyakan orang. Falaq tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Itu dan jalan yang mendaki, jalan yang sulit, yaitu membebaskan budak. Baik, kemudian memberi makan, ya, biasanya yang paling mahal itu, paling tingginya 60 fakir miskin. Nah, kemudian siam puasa. Puasa 2 bulan, yang paling tingginya puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, paling rendah berapa? Paling rendahnya puasa 3 hari untuk kafarat nadar, ya, sumpah. Ya, baik, itu yang antara. Qala rahimahullah, thumma innahu subhanah ja'ala dzunuba tsalatsata aqsam. Kemudian Allah juga membagi dosa itu menjadi 3. Qisman fihil had. Ada dosa-dosa yang memang harus ada hukuman hudud di situ. Fa adalam syar'i fihi kafaratan iktifaan bil had. Nah, untuk dosa-dosa yang seperti ini tidak berlaku kafarah. Jadi tidak perlu, tidak boleh, ya, boleh dia menebusnya dengan membebaskan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan atau memberi makan orang miskin. Nah, wa qisman lam yurattib alaihi haddan. Ada lagi dosa yang tidak diberlakukan di situ hukuman had. Fasyara'a fihi al-kafarah. Nah, disyariatkan di situ kafarah. Kaul wat'i fi nahari Ramadan. Bergaul dengan istrinya di bulan Ramadan di siang hari. Wal wat'i fil ihram, ketika dia sedang ihram. Wal dhihar, mengucapkan kata-kata dhihar, menyamakan istrinya dengan ibunya. Kamu seperti punggung ibuku. Di mungkin di sebagian ulama mengkiaskan juga kata-kata misalnya panggilan kepada istri, kepada suami, ya, panggilan abi umi banyak dihindari. Nah, kalaupun dia mengajari apa anaknya wallah alam, tapi yang seingat tahu yang setahu ana seperti itu di dari kau kecuali apa namanya khawatir ini termasuk zihar. Dikhawatirkan. Assalamualaikum. Pernah tahu Ustaz tentang zihar itu kata-kata panggilan kepada istri, manggil suami abi umi. Bikinnya. Ibu. Tapi kalau misalnya sekarang kan panggilan model karena saking sayang sama istrinya umi panggilnya. Mirip itu kan? Nah, jangan ingat seperti itu. Nah, hati-hati. Misalnya seringnya mantan baru. Qala rahimahullahu taala wa qatlil khata. Nah, membunuh tapi tidak sengaja. Dia tidak bermaksud membunuh. Tidak bermaksud membunuh. Nah, kasus ada sebagian ikhwah kita memang. Jadi ada sepasang suami istri saking senangnya melintas menerobos jalan yang semestinya bukan jalur dia. Jalurnya satu arah. Nah, ikhwah ini bawa mobil yang nabrak dia. Mati dua-dua. Enggak sengaja kan, memang bukan dia bukan enggak berniat membunuh, memang enggak berniat membunuh. Memang dia enggak jalur dia, hak dia, jalan dia. Nah, tahu-tahu lewat keluar dari jalan kecil. Nah, seperti ini kafarahnya puasa 2 bulan berturut-turut. Sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nisa. Baik. Qala wal hanas fil yamin. Kemudian yakni ketika dia melanggar membatalkan sumpah ya, hanas membatalkan sumpahnya. Nah, ini kafarah. Baik. Wa ghairi dzalik dan kesalahan-kesalahan yang lain. Wa qisman kemudian yang ketiga, lam yuratib alaihi haddan wala kafarah. Tidak berlaku di situ hukuman had, tidak berlaku di situ kafarah, dan itu ada dua jenis. Wa huwa naw'an. Ahaduhuma makan alwazi anhu tabi'iyan. Yang pertama, yang pencegahnya naluri, tabiat. Nah, ya, watak manusia. Enggak mungkin akan melakukan itu. Misalnya di sini ka aklil adirah. Makan kotoran. Makan kotoran. Ya, sudah dibuang di kamar mandi atau di mana. Enggak mungkin manusia punya tabiat, ya, tabiat manusia enggak mungkin makan itu. Kita kemarin cerita apa? Orang Jepang ya. Nah, itu enggak mungkin. Tabiat manusia yang normal itu enggak mungkin makannya. Melihat pun enggak suka. Jijik. Nah. Wa syurbil baul waddam, makan atau minum darah dan minum air seninya sendiri. Nah, darah kadang-kadang kita enggak tahu, tapi dalam mungkin sebagian masyarakat ada yang menggunakan. Tahu saren ya. Nah, hati-hati itu darah. Enggak boleh. Haram. Baik. Nah, itu tidak ada hukuman hadnya, juga tidak ada kafara. Lalu ya taubat, berhenti. Dan kemudian tinggalkan, tidak lagi makan di situ atau tempat yang lain. Wasani yang kedua, makanat mafsadatuhu adna min mafsadati ma rutiba alaihil had. Yaitu yang mafsadahnya lebih ringan dibandingkan mafsadah apa yang diberlakukan hukuman had padanya. Misal kan nazar memandang, wal qublah mencium, wal lams menyentuh meraba, wal muhadatsah berbincang. Nah, ini mafsadahnya lebih ringan. Wasarqatin filsin ngambil uang orang tapi cuma 100 rupiah, 1000 rupiah. Wanah bidzalik. Yang artinya benda ini, ini barang-barang ini tidak berharga. Nah, nyopet, ini nyopetnya cuma ngambil 1000, cuma ngambil 100 rupiah. Nah, ini mafsadahnya lebih ringan. Nah, ini tidak ada hukuman hadnya, tidak ada kafara. Lalu ya kalau misalnya mungkin apa ya dikasih peringatan memang dijewer atau di... Nah. Kalau dia anak-anak atau murid santri ya diperingatkan untuk tidak melakukan itu. Supaya jangan jadi kebiasaan. Wa syara'al kafarat fi thalathati anwa. Kemudian Allah menetapkan kafarah itu pada 3 jenis. Masalahnya ini di sini ahaduha, yang pertama maka namu bahul asl, yang hukum asalnya mubah. Thumma arada tahrimuhu, kemudian datang pengharamannya. Fabasyarahu fil halatil lati arada fiha tahrim. Kemudian nah tiba-tiba datang pengharamannya. Semulanya hasilnya halal, tapi ketika dia dalam kondisi tertentu menjadi haram. Misalnya apa di sini? Wat fil ihram wasiyam. Nah, hukum asalnya ya, mencampuri istri kan halal. Cuma ketika dia sudah ihram, pakai baju ihram di miqat, keluar naik kendaraan, labbaikallahumma umratan. Istrinya enggak boleh yang ya apapun mesra-mesraan enggak boleh lagi. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Nah. Lupa. Nah, itu sudah tidak boleh lagi. Bahkan ya, sikap mesra pun itu pun juga termasuk rafas. Bagian ulama kan termasuk rafas, sehingga tidak boleh lagi kalau sudah dia melakukan, ya ini mengucapkan kata-kata apa talbiyah, sudah mengenakan pakaian ihram, kemudian dia terbiyah, labbaika umratan, apalagi labbaika hujjan, itu sudah tidak boleh lagi dia mencari bersikap mesra dengan istrinya, baik kata-kata maupun sikap. Nah. Taib qala wa tarduhu, nah diberlakukan pula secara baku di sini al-watu fil haid wan nifas. Nah. Ini enggak boleh juga dilakukan oleh suami. Nah. Bi khilafil wat'i fid dubur. Nah, beda dengan mencampuri mendatangi dari belakang dari dubur. Nah, ini haram. Hukum asalnya bukan perkara mubah walaupun istri-istrinya. Bukan perkara mubah. Nah. Walihada kana ilhaqu ba'dil fuqaha lahu bil wat'i fil haid la yasih. Karena perkara ini al wat'u fid dubur ini bukan perkara yang halal. Bukan perkara yang halal. Oleh karena itu ketika ada sebagian ahli fikih yang menggabungkan, memasukkan perkara ini, mencampuri istrinya dari duburnya ini sebagai sama dengan yang mencampuri istrinya di waktu haid dan nifas, itu sah, disalahkan oleh beliau. Tidak sah, tidak benar seperti itu. Fa'innahu la yubahu fi waktin dunawak. Karena mencampuri istri dari belakang dari dubur ini, di kapan pun tidak boleh. Baik dalam keadaan haid maupun tidak. Dalam keadaan suci maupun tidak, dalam keadaan haid atau nifas tidak boleh sama sekali. Wa huwa bi manzilati talawut wa syurbil muskir, sama bahkan menggabungnya ini sama dengan watun fid dubur, ini sama dengan perbuatan seperti orang melakukan perbuatan homo talawut, nah, dan minum khamr. Nah, sama ini sama haramnya. Nah, itu maksud beliau. Jadi bukan perkara ya. Nah. Kemudian yang kedua, nauthani yang disyariatkan di situ kafarah, ma aqadahu lillahi min nadrin aw halfin billah min yaminin. Yani yang dia akadkan untuk Allah dari nazar ataupun sumpah dia demi Allah dalam yaminnya, aw harramahu lillah, atau dia mengharamkan sesuatu karena Allah, thumma arada hillahu, kemudian terbetik, oh, kok saya mengharamkan? Nah, kemudian dia ingin menghalalkannya kembali. Fasyara Allahu subhanahu hillahu bil kafara wa sammaha tahillah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan penghalalannya itu dengan melakukan kafarah dan dinamakan oleh Allah tahillata. Tahil, tahillata seperti yang di dalam surat At-Tahrim, tahillata aymanikum. Nah, itu istilah untuk ketika dia, nah, ini Rasul ketika itu bukan hanya untuk peristiwa itu, memang Rasulullah yang melakukan dan turun teguran. Nah, ini menunjukkan salah satu bukti bahwa Al-Quran itu bukan buatan Rasulullah SAW, bukan dari perkataan beliau. Nah, ini itu termasuk hal-hal yang membuat beliau agak masgul, gimana gitu. Akhirnya turun-turun teguran itu, ya kita dengan sesama kita, mungkin kita ditegur oleh ustaz atau yang ditegur oleh abi, itu kita merasa gimana. Rasulullah yang begitu nyanyi dekatnya kepada Allah mendapatkan seperti ini juga luar biasa. Sampai akhirnya beliau menjauh dari istrinya selama 1 bulan. Nah, sebulan. Nah, setelah kita galau, gimana perasaan beliau, gak tenang. Nah, mungkin seperti itu. Ya. Kalau kita mungkin sudah gak karu-karuan. Tapi beliau menjauh selama 29 atau 30 hari. Nah, setelah itu kemudian beliau menawarkan kepada istri-istrinya, kalau kalian mau dunia, saya berikan dan kalian saya cerai. Sepuasnya diberikan. Tapi kalau kalian mau tetap memilih Allah dan kampung Rasulnya dan kampung akhirat, ya inilah saya. Surfi. Diskusikan. Tidak ada para istri Rasulullah yang mau diskusi dengan keluarganya. Ngapain milih yang lain? Kami milih Allah dan Rasulnya dan kampung akhirat. Kemudian setelah mereka memilih itu, Allah pun balas. Di dunia Allah balas tekadnya para istri Rasulullah. Allah balas dengan turunnya surat Al-Ahzab yang menyatakan untuk Nabi tidak halal lagi untuk cari istri lagi. Taib. Qala rahimahullah. Walaysat hadhihi al-kafaratu mahiyatun lihadki hurmatil ismi bil hinsi. Nah, kafarah ini bukan sebagai penghapus perbuatan melanggar kehormatan nama yang dilanggar dengan sumpah tadi. Artinya kan ketika orang itu bersumpah, demi Allah saya tidak akan masuk rumah kamu. Misal sumpah sini. Nah, kemudian beberapa hari kemudian dia masuk rumah itu, berarti kan dia melanggar sumpah. Ya, melanggar sumpahnya karena enggak senang atau apa, nah, keluar sumpah. Nah, ini kafarah ini bukan untuk menghapus dosa melanggar kehormatan nama yang dipakai sumpah. Kama dhannahu ba'dul fuqaha, sebagaimana sangkaan sebagian ahli fikih. Fa innal hinsa qad yakunu wajiban. Karena melanggar, membatalkan sumpah itu bisa jadi wajib. Bisa jadi wajib. Nah, misal mungkin seperti kisah Ummuna Aisyah radhiyallahu anha dengan ponakannya Abdullah bin Zubair. Itu sempat karena dihalangi oleh Abdullah bin Zubair untuk terlalu dermawan. Berinfak jor-joran, pokoknya sampai beliau sendiri enggak pernah nyimpan. Akhirnya ditahan. Keluar omongan Abdullah bin Zubair sampai kepada Ummuna Aisyah. Subhanallah, marah. Saya enggak akan bicara lagi dengan Abdullah. Subhanallah. Itu Abdullah sudah ketakutan. Akhirnya berusaha minta para sahabat yang lain yang senior untuk buat supaya bisa saya masuk kepada bibi saya. Akhirnya berapa orang sahabat senior minta masuk. Ini putramu Abdullah pengin masuk. Masuk di peluknya bibinya minta tolong, jangan dilanjutkan sumpah itu. Jangan dilanjutkan sumpahnya. Nah, kan artinya kan apa? Mutus silaturahmi. Nah. Ya. Nah, kemudian Ummuna Aisyah radhiyallahu anha membatalkan sumpahnya. Nah, dan itu perkara yang wajib. Waqad yakunu mustahabban. Bisa juga mustahaban. Mungkin seperti kisah Abu Bakar Siddiq yang mencabut sumpahnya ketika beliau menyatakan dalam surat An-Nur, ini tidak akan memberi jatah lagi kepada Mistah bin Uthasah yang ikut terlibat dalam hadithul ifk. Wala ya'tali, apa lanjutannya? Janganlah bersumpah orang yang punya keutamaan dan punya keluasan untuk tidak memberi. Ya, ayat itu siapa yang lanjut? Wala ya'tali ul-fadli minkum wasa'ah an yu'tu uli qurba. Surat ayat berapa itu? Nah, kemudian turun ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak mau, tidak suka Allah mengampuni kamu? Tentu, kata Abu Bakar, bala. Akhirnya beliau kembali memberikan jatah mistah. Nah, ini kalau misalnya apa, bisa saja, boleh saja. Karena Abu Bakar kan ya, istilahnya anaknya. Di samping Rasulullah kena. Rumah tangga Rasulullah, kemudian putrinya. Nah, tapi kan beliau dermawan. Wakan yakunu mubahan. Akan jadi mungkin juga bisa jadi wajib, bisa juga. Nah, lain-lain itu sunnah. Jadi tergantung kemauan sikap Abu Bakar. Apalagi Allah menyebutkan ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Nah, wakan yakunu mubahan. Bahkan bisa jadi sumpah itu boleh saja dilanggar. Artinya sesuatu yang mungkin menurut dia melanjutkan sumpah itu enggak lebih baik daripada melanggarnya. Nah, ya lebih baik udahlah, enggak usah dilanjutkan sumpahnya. Ya. Nah, walaupun mungkin kalau dia teruskan juga enggak berdosa, enggak salah. Nah, itu maksudnya di sini. Qala wa innamal kafarah hillun lima aqadahu. Ini kafarah itu untuk membebaskan, membatalkan apa yang sudah dia ikat. Makanya dikatakan tahillah. Tahillah itu melepas. Akad itu mengikat. An-naw thalith ma takunu fihi jabiratan lima fata. Yang ketiga, kafarah itu untuk menghibur, memperbaiki apa yang lolos. Apa yang telah luput, jabirah. Nah, ini jabirah itu memperbaiki. Kafarati qatlil khata. Seperti kafarah pembunuhan yang tidak sengaja. Misalnya dia mukul pakai dengan tongkat, main-main, tek. Nah, hati-hati, latihan silat, tek, kena temannya, ajalnya sampai. Enggak sengaja, cuma main tanding. Kena pun bukan kepalanya, kena pun ya, tahu-tahu ping, mati, maya. Nah, ini kafar, apa namanya, qatil khata, enggak sengaja. Makanya dia enggak bermaksud membunuh. Nah, juga misalnya yang mungkin dorong-dorongan. Nah, biasanya yang kecil-kecil kita ini kadang-kadang mukul, ngeri juga main-mainnya. Main pukul-pukulan ternyata buk. Karena sebagian santri sudah ingatkan, yang kecil-kecil memang main-main, tapi pakai tanpa tangan, punggungnya, itu kan bahaya juga. Nah, baik. Qala. Nah. Wa in lam yakun hunaka ismun, meskipun di situ tidak ada dosa. Jadi jangan disalahkan kalau misalnya terjadi seperti itu. Kalau memang dia tidak berniat. Nah, lain halnya dengan dia istilahnya syibhul amr, misalnya dengan batu sengaja ngelempar. Memang dia enggak mau sembunuh tapi mati orangnya. Nah, ini sebagian kan ini kisos seperti ini. Baik. Qala rahimahullahu taala wa kafarati qatli sayd khata'an. Nah, kafarah membunuh binatang buruan tidak sengaja. Tidak sengaja, lupa kalau dia sedang ihram. Nah, udahlah baik bawa tombak, bawa panah, nah, biasa latihan atau biasa enggak pandai lempar pisau, lupa kalau di situ dia sedang ihram. Kena, mati. Ini dia ada harus melakukan apa? Tebusannya adalah kafarah. Nah, beda kalau dia memang sengaja, itu bukan kafarah, memang enggak sah, artinya enggak boleh haram. Nah, termasuk perkara yang ini dia merusak ibadah umrah atau hajinya. Fa inna dzalika min babil jawabir. Nah, kalau yang seperti ini karena tidak sengaja, itu termasuk dalam bab jawabir. Jadi untuk menutupi, menambal yang berlubang karena tadi enggak sengaja. Wa an-naw'ul awwal min babiz zawajir. Jenis yang atas tadi, yang atas yang mana? Yang makana al-mubahul asl. Itu min bab az-zawajir. Termasuk bab masalah peringatan. Nah, rambu-rambu yang harus diperhatikan, tidak boleh dilanggar. Wa an-naw'ul awsat min babit tahillati lima mana'ahu al-aqd. Nah, jenis yang kedua, yang tengah, itu termasuk dalam hal tahillah, melepas apa yang dicegah oleh akad. Akad itu berarti apa? Sudah terikat. Nah, kalau sudah terikat, tidak boleh lagi di melakukan hal-hal yang membuatnya apa, pelanggaran. Nah, caranya apa? Dilepas dengan apa? Tahillah. Nah. Kafar. Wala yajtami'ul haddu wa ta'zir fi ma'siyatin. Dan hukuman had serta ta'zir atau ta'zir itu tidak bisa, tidak menyatu di dalam satu kemaksiatan. Ta'zir itu di bawah hukuman had. Bal in kana fiha haddun uktufiya bihi. Nah, kalau di situ dosa itu ada jadi hukuman hadnya, cukup dengan hukuman had. Wa illa, kalau tidak ada hukuman hadnya, uktufiya bit-ta'zir. Nah, uktufiya bit-ta'zir. Wala yajtami'ul haddu wal kafaratu fi ma'siyatin. Demikian pula hukuman hudud dan kafarat tidak bersatu, tidak bisa diterapkan sama-sama kedua-duanya pada satu kemaksiatan. Tidak bisa. Bal kullu ma'siyatin fiha haddun fala kafarata fiha. Kalau di dalam maksiat itu adalah hukuman, ada hukuman hadnya, enggak berlaku hukum kafarah. Zina, minum khamar, menuduh, apalagi membunuh, nah, mencuri, itu maksiat yang ada hukuman hududnya, enggak berlaku hukuman kafarah. Mau tebus dengan membebaskan budak, enggak boleh. Nah, memberi makan orang miskin, 60 orang miskin, enggak bisa. Nah, kisos. Wa ma fihi kafaratun fala hadda fi. Dan kalau di situ ada kesalahan itu berlaku, di situ ada kafarah, maka tidak bisa diberlakukan hukuman had. Nah, seperti tadi, campur siang hari bulan Ramadan kan pelanggaran. Nah, tapi tidak ada hukuman hadnya. Qala wa hal yajtami'u ta'zir wal kafaratu fil ma'siyah allati la hadda fiha. Nah, kemudian apakah mungkin bersatu antara ta'zir dan kafarah dalam kemaksiatan yang tidak ada hukuman hadnya? Hukuman hududnya tidak ada di situ. Apa mungkin ta'zir dan kafarah bisa diberlakukan dalam satu kesalahan? Nah, fihi wajahan. Ada dua pendapat ulama. Wa hadha kal wat'i fil ihram was siyam. Ini seperti orang yang mencampuri istrinya di waktu dia berpuasa di bulan Ramadan siang hari dan ketika dia ihram. Kemudian wawat'il ha'id, sama seperti orang yang mencampuri istrinya di waktu istrinya haid. Idza aujabna fihil kafarah, itu kalau kami wajibkan kafarah, nah, maka seperti ini. Nah, ini dosa-dosanya yang demikian. Nah, tidak berlaku di situ. Nah, takzir itu tidak takzir, tapi kami mewajibkan kafarah dalam seperti ini, kami mewajibkannya kafarah. Fakila yajibu takzir lima intahaka minal hurmah biruku bil jinayah. Ada pendapat lain yang mengatakan wajib untuk ditakzir, dipukul, dihukum, tapi masih di lebih rendah daripada hukuman had. Kalau hukuman had paling ringan itu 40, maka takzir itu di bawahnya. Nah, kata beliau, ada yang pendapat seperti itu, wajib untuk dikenakan hukuman takzir karena dia melanggar kehormatan. Nah, biruku bil jinayah, dengan melakukan perbuatan yang salah itu tadi. Melanggar kehormatan apa? Misalnya kehormatan bulan Ramadan. Nah, wakila la ta'zira fi dzalik. Ada juga pendapat yang mengatakan tidak perlu ditakzir iktifaan bil kafarah, karena sudah cukup dengan kafarah. Apa kafarahnya? Puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan fakir miskin 60 fakir miskin. Nah, li'annaha jabiratun wa mahiya. Karena kafarah ini penambal sekaligus dia menghapus kesalahan pelanggaran kehormatan. Jadi misalnya pelanggaran kehormatan bulan Ramadan. Nah. Qala rahimahullah faslun al-uqubatul qadariyah qalbiyah wa badaniyah. Taib. Ammal uqubatul qadariyah. Ini bukan hukuman yang kodrat yang menimpa hati dan menimpa tubuh orang-orang yang berbuat dosa. Ammal uqubatul qadariyah fahiya nau'an. Nau'un alal qulubi wan nufus wa nau'un alal abdan wal amwal. Nah, ada yang mengenai hati dan jiwa dan ada yang mengenai tubuh dan harta. Nah, wallati alal qulubi nau'an. Yang menimpa yang mengenai hati ada dua. Ahaduhuma alamun wujudiyatun yudrabu bihal qalbu. Alamun wujudiyah, kepedihan yang dirasakan oleh hati, gelisah, takut. Wasani qat'ul mawad allati biha hayatuhu wa salahuhu anhu. Yang kedua, putusnya materi atau unsur-unsur yang dengan unsur itu hati itu menjadi hidup. Hati itu menjadi baik, terhalang dia mendapatkan kebaikan, hidayah, ilmu. Wa idza quti'a anhu hasala lahu adudadiha. Nah, kalau diputus darinya yang bisa membuat hidup hati dan baiknya hati itu, maka terjadilah kebalikannya. Wa uqubatul qalbi asaddul uqubatain. Nah, yang menimpa hati itu jauh lebih berat. Nah, ya, gak dirasa. Dan itu yang paling sulit. Yang paling sulit. Nah, tapi kalau misalnya yang sering kita ulang-ulang di sini, tanda-tandanya sudah mulai malas, sudah mulai berat untuk mengerjakan ibadah, kebaikan, itu tanda. Tanda hati itu sudah. Nah. Para thalabah, ya, sudah mulai tidak bisa memahami pelajaran ayat, nah, itu juga termasuk yang harus hati-hati. Nah. Qala wa hiya aslu uqubatil abdan, dan dia merupakan pokok pangkal hukuman yang diterima oleh badan. Hatinya sudah seperti disebutkan oleh Ibn Abbas, kejelekan itu membuat gelap dalam hati, suram di wajah, kelemahan pada tubuh. Bukan tubuhnya enggak kuat, enggak bisa ngangkat meja lagi. Bisa ngangkat meja, tapi ngangkat selimut untuk sholat subuh enggak bisa, berat. Nah, kenapa? Diberat oleh dosa. Qala wa hadhihi al-uqubatu taqwa wa tatazayyad. Nah, hukuman yang seperti ini dia akan bisa semakin kuat dan bertambah. Hatta tasri minal qalbi ilal abdan. Dari hati bisa berlanjut ke badan. Kama yasri alamul badan ilal qalb, sebagaimana sering juga kebalik sebaliknya. Kalau orang itu sakitnya fisik juga akan terus ke jantungnya. Ya, jantung secara maknawi fungsinya ataupun juga secara hissi jantungnya berdebar, tekanan darahnya naik atau turun, tidak stabil. Tambah kalau yang maknawi hatinya gelisah, kalut, panik, sedih. Fa idza faraqatin nafsu al badan sara al hukmu muta'alliqan biha. Nah, kalau jiwa itu memisah, menjauh dari tubuh, jadilah hukum itu terkait dengan jiwa tersebut, dengan nafsu tersebut. Fa dhaharat uqubatul qalbi hina idzin, maka di saat itulah tampak hukuman yang mengenai hati. Wa sarat ala niyatan dhahirah, yang akhirnya mencuat yang terlihat. Nah, wahiyal musammatu bi adabil qabr, yang ini dinamakan adab kubur. Jadi di alam terlihat apa yang dia perbuat selama di dunia, kemudian muncul di dalam di alam kubur hukuman-hukumannya. Wa nisbatuhu ilal barzakh ka nisbati adabil abdan ila hadhihi ad-dar. Nah, hubungannya ya, dinisbahkan kepada barzakh, alam batas ini, itu seperti adab yang dirasakan oleh tubuh dengan dunia ini yang dinisbahkan kepada alam-alam dunia ini. Nah, ini dirasakan oleh orang-orang yang mengalaminya. Nah, kalau dia di alam kuburnya, mereka yang merasakan. Tapi orang yang di atas masih hidup tidak mengetahuinya kecuali kalau dikehendaki oleh Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Nah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.